يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد saudaraku sekalian kaum muslimin, anak-anakku para penuntut ilmu syar'i, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik, anugerah dan hidayah serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita kembali melanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah minal ayatil Qur'aniyah, yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kepada kita ilmu nafi' dan kemudian kita bisa mengamalkannya. Qala rahimahullahu ta'ala, at-tasi'ah al-istihadu ala tahakkuk bitaqwallah litunala bidzalika ma'unatullah wa ma'iyyatuhu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qatilul musyrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36 ini. Di antara faedahnya yang kita ambil dan kita petik kata beliau rahimahullah yang ke-9, al-istihadu ala tahakkuk bitaqwallah, yaitu butuhnya keseriusan, kesungguh-sungguhan untuk merealisasikan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu perealisasian takwa itu adalah ketika orang-orang musyrikin memerangi kaum muslimin, maka kaum muslimin pun memerangi mereka, membalas dengan memerangi mereka sebagaimana mereka memerangi kaum muslimin. Karena takwa itu sendiri berusaha untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah karena takut dan khawatir mendapatkan iqab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara di sini memerangi kafirin, musyrikin ketika mereka memerangi kaum muslimin adalah perintah Allah. Adalah perintah Allah. Dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali kebaikan, maslahat. Dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali Allah pasti memberi apa? Memberi pahala. Tadi telah kita dengarkan makna atau apa yang diinginkan dengan takwa, berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dari amal ta'ah tentunya, amal saleh tentunya, amal ibadah tentunya, dengan berharap mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jihad memerangi musyrikin adalah salah satu jalan untuk mencapai takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dipahami bahwa jihad itu adalah perbuatan yang tidak pantas. Suatu yang menunjukkan Islam itu kejam. Tidak demikian. Karena jihad apabila dituntun oleh agama dan sesuai dengan tuntunan agama, bahkan itu adalah pertama mengangkat kalimat Allah agar kalimat Allah lah yang tegak di permukaan bumi. Dan apa yang diharapkan dari memerangi, siapa yang pantas diperangi dengan jihad ini adalah kebaikan bagi manusia secara umum. Kemudian dengan adanya jihad, hilang keangkara murkaan, kekufuran, kesyirikan, yang itu adalah puncak keangkara murkaan. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari kerusakan di muka bumi ini kecuali kesyirikan dan kekufuran. Maka dengan adanya jihad ketika sesuai dengan tuntutan agama, sesuai dengan bimbingan agama, sesuai dengan apa yang diatur oleh agama, itu bahkan didapatkan maslahat yang agung. Tentunya kita katakan dibimbing oleh agama, dituntun oleh agama, karena jihad itu adalah ibadah. Ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Bahkan ibadah yang besar. Puncak ibadah di dalam Islam, jihad. Tentunya karena dia itu adalah ibadah, tidak mungkin ibadah dilakukan dengan sembrono, serampangan. Ibadah tanpa ada aturan. Jangankan jihad, sholat yang kita sering lakukan setiap hari ada aturannya. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada kewajiban-kewajibannya, ada sunan mustahabbat yang dia mukammilat. Sunnah-sunnah yang disenangi, yang dia itu adalah mukammilat, penyempurna daripada sholat. Atau yang menyempurnakan sholat. Sholat saja ada aturannya. Maka bagaimana tentunya dengan jihad? Jihad tentunya lebih ada aturannya lagi. Karena itu tadi kita katakan, dan itulah yang diinginkan, bahwa jihad yang dituntun oleh agama, ada aturannya, dibimbing oleh agama. Ketika jihad yang seperti ini yang ditegakkan, maka akan didapatkan maslahat. Tetapi ketika jihad tanpa tuntunan, tidak berjalan di atas bimbingan agama, maka yang ada adalah kerusakan, dan yang ada ditimbulkan darinya tentunya pencemaran nama baik Islam. Dan itulah yang nampak dilakukan oleh sebagian orang mengatasnamakan jihad, tapi tidak berjalan di atas aturan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi, istihad ala tahakkuk bitakwallah. Serius, bersungguh-sungguh untuk merealisasikan apa? Takwa. Dan takwa dicapai, diperoleh dengan jihad fi sabilillah. Atau takwa diantaranya dicapai, diperoleh dengan jihad. Jihad adalah ibadah. Jihad adalah perkara yang diperintahkan. Ketika tentunya berjalan di atas syariat, sesuai dengan tuntunan syariat, maka akan diperoleh takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah Rasulullah telah mendapatkan hal tersebut? Tidakkah para sahabat telah mendapatkan hal tersebut? Jawabannya, bala, tentunya demikian. Rasulullah mencapai takwa karena beliau telah menyempurnakan Islam dan menjalankan Islam dengan sesempurna-sempurnanya, diantaranya jihad. Demikian para sahabat. Hanya saja, kalau dikatakan dengan takwa, sebagaimana tadi pengertian takwa, maka semua amalan yang diperintahkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya, mengerjakannya dengan berharap pahala Allah, itu namanya kita ingin meraih ketakwaan, atau itu namanya tuntutan takwa. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk jihad dan amalan-amalan yang lainnya yang diperintahkan. Wallahu a'lam bisawab. Litunala bidzalika ma'unatullah wa ma'iyatuh. Kalau jihad ini direalisasikan, yang kemudian didapatkan takwa Allah, maka litunal bidzalika ma'unatullah, akan diperoleh ma'unah, naungan, pertolongan, perlindungan dan bantuan dari Allah. Itu namanya ma'unah. Dan juga akan diperoleh ma'iyatuh, akan diperoleh kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya, kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya, tentunya kebersamaan Allah dengan apa yang dipahami, dengan akidah yang benar, bahwa Allah bersama dengan hamba-hambanya, dengan ilmunya dan pengawasannya. Dan akan disinggung nanti tentang ma'iyah setelah ini. Ketika hamba menjalankan apa yang diperintahkan sebagai satu proses untuk dia mencapai takwa kepada Allah atau takwa Allah, maka ketika dia mendapatkan hal tersebut, dia tentunya akan ditolong, dibela, dilindungi, diberikan naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan bersama kaum mukminin. Dengan tentunya kebersamaan Allah dengan kaum mukminin, maka mereka akan dijaga, mereka akan dilindungi oleh Allah. Dan sebagai bentuk misal, Kita kembali kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Lihatlah ma'unatullah kepada Nabi dan para sahabatnya. Lihatlah ma'iyatullah terhadap kaum mukminin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Sehingga kalau kita menilik dan melihat sejarah keadaan kaum muslimin dahulunya tidak seperti apa yang kita dapatkan setelahnya. Tentunya keadaan mereka dahulu lebih tidak memiliki apa-apa dibanding apa yang dimiliki oleh kaum mukminin sekarang ini dari sifat pemilikan. Kemampuan peralatan, perbekalan, dan seterusnya. Dulu kaum mukminin dengan kekurangan, dengan ketidakpunyaan persenjataan lengkap, perbekalan yang cukup, cuman dari sebaik-baik perbekalan dan apa yang mereka persiapkan adalah iman. Sehingga iman ini mendorong mereka, membantu mereka. Dan kemudian Allah pun memerintahkan kepada mereka untuk menegakkan jihad. Mereka pun dengan yakin dan percaya diri kepada Allah. Sehingga mereka pun mengobarkan jihad yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad, nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka apa yang diperoleh? Diperoleh pemenangan, kemenangan, pertolongan, naungan, perlindungan, pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dicukupkan dari segala ketidakadaan, ketidakpunyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Sehingga siapa yang merealisasikan takwa, jangan khawatir. Tentunya siapa yang merealisasikan takwa dengan mengamalkan tuntutan at-taqwa itu, dia jangan khawatir Allah akan membelanya, bersamanya, melindunginya, menaunginya. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala al-ashirah atau sebelumnya kita coba menyampaikan apa yang kita lihat dari keadaan kaum muslimin di hari ini. Di sebagian tempat atau mungkin di beberapa tempat. Atau bahkan mungkin secara keumuman. Selain mereka kurang dari peralatan, perbekalan, perlengkapan. Mereka juga tidak mengokohkan iman mereka. Maka yang kita dapatkan kabarnya, kaum muslimin bukan dalam posisi menang. Kita dengarkan sering kalah. Tentunya kekalahan ini kembalinya kepada iman mereka. Benar atau enggak? keyakinan mereka terhadap Allah benar atau enggak. Karenanya kalau ingin ditolong oleh Allah, jauhkan apa-apa yang menghadang dan menghalangi pertolongan Allah. Datangkan apa-apa yang Allah bisa mendatangkan pertolongannya, naungannya, pembelaannya, pertolongannya. Demikianlah keadaan kaum muslimin. Katanya ingin membela Islam, tetapi bersamaan dengan itu melakukan kesyirikan. Bagaimana membela Islam? Mereka sendiri menodai keislaman. Membela Islam, bersamaan dengan itu mereka melakukan kesyirikan. Bagaimana membela Islam? Mereka sendiri menodai Islam. Karena Islam itu lawan kesyirikan. Bagaimana mungkin membela Islam membawa kesyirikan yang itu adalah lawan Islam? Mereka ingin membela Islam, mereka melecehkan apa yang datang dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara tidak akan kita dapati kemenangan kalau kita melecehkan apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolak ukur kemenangan kita menegakkan Islam seutuhnya, meninggalkan segala macam kesyirikan, meninggalkan segala macam bentuk kekufuran, meninggalkan atau mengerjakan, memuliakan, mengagungkan apa yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga kalau ingin betul-betul memperjuangkan Islam, tegakkan Islam dulu pada diri Anda. Atau tegakkan dulu Islam pada diri kita semua, baru kita membela Islam. Karena tentunya akan bertolak belakang, kita katanya mau membela Islam, kita sendiri mendatangkan apa yang Islam itu benci dan tidak suka dengannya, atau melawan Islam itu sendirinya. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala al-ashirah anna ma'iyatallah naw'an. Amma yadkhulu fiha al-bir wal-fajir. Yadkhulu fiha al-bar wal-fajir. Kakawlihi ta'ala, ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum, wala khamsah illa huwa sadisuhum, wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu wama ashbahuha min al-ayati dalla ala kamalil ilmi wal mujazah wa khasa liman qama bimahbubatillah min al-imani wal ihsan was sabri wat taqwa ka qawlihi ta'ala wa inna allaha la ma'al muslima'al muhsinin ومع الصابرين ومع المؤمنين وهذه المعية تقتدي مع العلم والجزاء الحسن العون والنصرة والتأييد والقرب الخاصة. Yang ke-10, faedah yang ke-10 dari ayat ini, kata beliau rahimahullah bahwa ma'iyah, kebersamaan Allah itu ada dua jenis macamnya. Yang pertama 'ammah, Yang pertama, ammah, umum. Yang kebersamaan Allah yang sifatnya umum ini mencakup padanya bar wal fajir. Yadkhulu fiha al barru wal fajir. Mencakup padanya orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang fasik, atau orang-orang yang tidak beriman. Jadi ini kebersamaan Allah kepada seluruh makhluknya, sehingga tidak terkecualikan kepada semua pihak, kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, ataupun orang-orang yang fasik, ataupun orang-orang yang tidak beriman. Sebagaimana firman Allah dalam suratul Mujadalah atau Mujadilah ini, ayat yang ketujuh, wa ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum. Tidaklah dari mereka yang berkumpul tiga orang dengan pembicaraannya kecuali dia Allah yang keempatnya. Dan tidak pada lima orang kecuali dia yang keenamnya. Wala adna min dali, tidak pula sedikit dari kurang daripada itu ataupun banyak daripada itu. Wala adna min dalika wala athar, kecuali dia bersama mereka. Aina makanu, dimanapun mereka berada. Ayat yang seperti ini, wa ma asbahuha, dan yang seperti ayat ini, dan yang seperti ayat ini, ayat ini, wa ma asbahuha, dan ayat yang seperti ini, dari ayat-ayat yang ada, minal ayat, adalah yang menunjukkan terhadap kamalul ilm, sempurnanya, maha sempurnanya ilmu Allah, dan maha sempurnanya pencukupan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khasah, dan ini yang kedua. Jadi, yang sifatnya umum, Allah bersama siapa saja dari hamba-hambanya dengan dalil ayat yang telah kita baca dan ayat-ayat yang seperti ini yang menunjukkan Allah maha sempurna ilmunya bersama hamba-hambanya dan maha mencakupi hamba-hambanya sehingga dia mengetahui dengan ilmunya terhadap hamba-hambanya tersebut. Tidak ada di alam semesta ini kemudian dia berpisah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tetap bersama Allah dengan ma'iyatul ammah, kebersamaan yang umum ini. Itu Allah bersama dengan hamba-hambanya dengan ilmunya dan pencakupannya terhadap hamba-hambanya. Wa khassah, adapun yang khusus, liman qama bimahbubatillah, ma'iyah ini diberikan kepada orang yang atau ada pada orang yang menegakkan apa-apa yang Allah cintai. Minal iman, dari keimanan. Minal ihsan, dari ihsan, kebaikan. minas sabr, dari kesabaran, minat taqwa, dari ketakwaan. Atau dengan kata lain, apa saja yang Allah cintai ketika hamba itu mengerjakannya, melakukannya, maka Allah bersamanya. Dan ini adalah ma'iyatul khasah, kebersamaan Allah. Tentunya kebersamaan yang khusus seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebajikan. Wa innallaha wa ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa ma'al mu'minin, Allah bersama orang-orang yang beriman. Wa hadhihi al-ma'iyyah taqtadi, dan kebersamaan ini وَهَذِي الْمَعِيَةَ تَقْتَدِي مَعَ الْعِلْمِ وَالْجَزَاءَ الْحَسَنِ, dan kebersamaan ini selain terkandung padanya kebersamaan ilmu dan pencakupan Allah dengan balasan yang baik, juga tercakup padanya al-aun, pertolongan, an-nusrah, pemenangan, at-ta'yid, pengokohan, penguatan, al-qurb, al-khasa, pendekatan yang lebih khusus lagi kepada hamba-hambanya tersebut. Sehingga seorang hamba semakin melakukan amalan-amalan ibadah, itu artinya dia semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, dan Allah pun dekat dengan hambanya. Karena itu dikatakan dekatnya Allah bersama hambanya bahkan ketika seorang hamba itu sholat. Ketika seorang hamba itu sholat, Allah dekat dengan hambanya. Ketika dalam keadaan posisi sujud, Allah dekat dengan hambanya. Dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah dekat dengan hambanya. Dekatnya di sini dekat yang khusus, yaitu tadi dengan ilmunya, pencakupannya, balasannya yang baik, juga pertolongannya, pemenangannya, pengokohannya, perlindungannya, pembelaannya, karena itu tadi kita katakan, kalau kita benar-benar menegakkan Islam, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menangkan. Allah akan menangkan. Cuman mungkin muncul pertanyaan, tapi Nabi Muhammad dengan para sahabatnya dulu juga sempat kalah dalam peperangan. Ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, Raja Romawi, gimana pertempuran kalian dengan orang yang mengatakan dirinya Nabi ini, yaitu Muhammad. Kata Heraklius, antara kami dengan mereka bisa menang, bisa kalah. Suatu waktu bisa kalah, suatu waktu bisa menang. Tentunya Heraklius yang mengerti kitab, karena dia adalah ahlul kitab. Dia adalah Nasrani. Dia langsung mengetahui bahwa benar demikian. Tentunya dari pemenangan Allah, karena Allah ingin memberikan busrah kepada kaum mukminin bahwa pasti Allah memenangkannya dan Allah pasti akan menolong kaum mukminin. Tetapi dalam kekalahan Allah ingin memberikan pelajaran, ada sesuatu yang kurang. Seperti ketika kekalahan di perang Tabuk, peperangan di perang Uhud. Apa yang kurang? Yaitu para sahabat tidak mendengarkan Rasulullah. Ar-Rumah, pasukan pemanah yang seharusnya tidak boleh turun dari posisinya di atas bukit untuk memanah pasukan musuh, ketika melihat Khalid ibn Walid terpukul dari pasukan musyrikin. Tetapi Khalid ibn Walid adalah panglima perang yang lihai, sehingga ketika terpukul dia melihat pasukan pemanah ada di atas bukit, dia pun mengarahkan pasukannya mundur dan seakan-akan kabur tapi berbalik memutari bukit. Pasukan pemanah melihat ini, mereka terkecoh sehingga mereka turun. Padahal Rasulullah mengatakan, apapun yang terjadi kalian jangan turun, kalian tetap di tempatnya, di posisinya. Ternyata mereka tidak mendengarkan, sehingga mereka pun turun. Sebagian tinggal, sebagian besar turun. Ketika mereka turun, turun dengan maksud bahwa pasukan musuh lari dan meninggalkan di sana beberapa harta ghanimah. Mereka pun turun, ternyata pasukan Khalid ibn al-Walid, yaitu membalik dari arah bukit, memutar, dan langsung menyerang. Maka pasukan pemanah yang tidak ada persiapan untuk bertempur di bawah, dan tentunya mereka tidak ada lagi yang membelanya dari atas karena sebagian besar turun, yang membela sebetulnya dari atas dengan panahnya. Mereka sendiri yang turun, maka dipukul mundur, dan akhirnya beberapa para sahabat, bukan beberapa lagi, banyak jumlah para sahabat meninggal. Dan itu adalah hari yang sangat berduka bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunnya mereka karena mereka tidak mendengarkan Rasulullah. Ini kekalahan yang terjadi diakibatkan adanya ketidaktaatan dan tidak maunya menjalankan apa yang diperintahkan atau yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kekalahan ini untuk pelajaran. Sehingga kalau kita benar-benar menjalankan agama Allah, membela agama Allah, maka niscaya pasti Allah akan menolong, memenangkannya. Karena Allah bersama hamba-hambanya, mukminin yang membela agamanya. Allah tidak akan meninggalkan hamba-hambanya. Allah tidak akan meninggalkan hamba-hambanya. Wa inna allaha ma'al muhsinin, ma'al sabirin, ma'al mu'minin. Allah tidak akan meninggalkan hamba-hambanya. Bahkan Allah yudafi anil mu'minin. Allah membela terhadap hamba-hambanya kaum mukminin. Karenanya seorang yang beriman seharusnya dia bersyukur kepada Allah dengan imannya. Kedua, dengan iman Allah dekat dengannya. Allah dekat dengannya. Dekat dengan ma'iyah, kebersamaan. Kebersamaan khasah ini, ma'iyatul khasah ini padanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Inilah yang tentunya diyakini oleh ahlu sunnah tentang ma'iyah. Dan secara umum Allah bersama hamba-hambanya dengan ma'iyal amah. Ma'iyah yang umum. Tadi sudah katakan, ma'iyah yang umum itu, kebersamaan yang umum itu dengan ilmu. Allah mengetahui hambanya dan mencakupi hamba-hambanya. Dan tentunya ketika Allah bersama hamba-hambanya, mencakup hamba-hambanya, dia membalas hamba-hambanya. Dia memberikan pencukupan kepada hambanya dengan pencukupan yang baik. Itu secara umum. Tetapi di sisi kaum mukminin, dia mendapatkan ma'iyah al-khasah, sehingga dia mendapatkan dua ma'iyah, ma'iyatul khasah dan ma'iyatul amah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun keyakinan sebagian orang, atau bahkan mungkin keyakinan sebagian besar manusia, bahwa Allah dengan zatnya dekat dengan kita, tentunya ini tidak benar dan bukan pemahaman yang benar, bukan akidah yang benar. Naam. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, ma'iyya bi'ilmihi, ma'iyya dengan ilmunya, ma'iyya dengan pencakupannya, balasannya yang baik kepada hamba-hambanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Allah sendiri alal arsy istawa, dia berada di atas arsy-Nya. Dia berada di atas arsy-Nya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, mudah-mudahan keterangan tadi dapat kita pahami dan kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan ilmu nafi' dan kemudian bisa kita amalkan dalam perjalanan kehidupan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Aqulu bima tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.